Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang banget rasanya bisa balik lagi ngobrol bareng kamu. Iya, selalu menyenangkan bisa ngebedah topik-topik baru bareng pendengar kita nih. Bener. Buat kamu yang rutin ngikutin perkembangan teknologi, atau mungkin kamu lagi mimpin tim engineering saat ini, kamu pasti sadar ada satu kata kunci yang terus-terusan diomongin. Di setiap konferensi IT pasti muncul. Betul banget. Kata kuncinya adalah cloud native. Cloud native. Nah, hari ini kita bakal ngebedah tuntas konsep itu melalui materi dari bab 46 buku Full Stack Engineering. Judul babnya tuh menarik banget. Cloud Native Design, membangun sistem yang bernapas di awan. Judul yang lumayan puitis ya buat buku teknis. Iya, puitis tapi pas. Dan misi kita di sesi eksplorasi mendalam hari ini udah jelas. Kita mau ngebongkar mitos terbesar di industri ini. Mitos yang mana nih? Mitos bahwa dengan sekedar mindahin server kamu ke AWS atau ke Google Cloud, tiba-tiba semua masalah performa dan biaya operasional bakal otomatis lenyap. Oh, itu jebakan klasik. Judul bab tadi memang kedengeran filosofis, tapi bernapas di awan itu sebenarnya analogi teknis yang presisi banget. Maksudnya presisi gimana tuh? Kita lagi ngomongin pergeseran dari sistem yang kaku dan statis menjadi sebuah arsitektur yang hidup. Tapi, ya, sebelum kita masuk ke solusinya yang ideal, kita harus lihat dulu realita pahit di lapangan. Terutama kalau transisi ke cloud ini dilakuin dengan cara yang salah. Mari kita bedah ini. Tech Sumbel kita buka bab ini dengan satu skenario nyata yang kayaknya bakal kerasa familiar banget buat banyak praktisi IT. Skenario ruang rapat itu ya? Betul. Bayangin gini, latar waktunya tahun 2022 di sebuah ruang rapat Dewan Direksi perusahaan e-commerce berskala nasional. Oke, kebayang. Suasananya dikabarin tuh tegang banget. Sang CEO lagi presentasiin data yang bikin semua orang di ruangan nahan napas. Biaya infrastruktur IT mereka melonjak tajam sampai 300%. 300%? Itu angka yang gila sih. Banget. Dan itu terjadi cuma dalam rentang waktu 6 bulan. Padahal, metrik traffic pengunjung situs mereka tuh cuma naik sekitar 20%. Nah, yang sangat menarik di sini adalah menganalisis kenapa sistem yang udah dipindah ke cloud justru malah jadi beban finansial. Iya, kan janjinya cloud itu bikin efisien. Harusnya. Tapi perusahaan ini terjebak dalam anti-pattern yang sangat klasik. Teks kita nyebutnya strategi lift and shift. Lift and shift. Angkat dan pindahkan. Benar. Secara harfiah, mereka cuma mindahin arsitektur aplikasi monolitik kuno mereka tanpa modifikasi satu baris kode pun. Sama sekali nggak dimodif? Nggak. Langsung dipindah utuh ke mesin virtual di cloud. Berarti mereka pada dasarnya cuma jadiin penyedia cloud itu kayak penyewaan data center doang dong, yang kebetulan lokasinya ada di tempat lain dong. Tepat. Dan kalau aplikasinya monolitik, berarti mereka nggak bisa mecah beban kerjanya kan? Iya, karena semuanya numpuk di satu tempat. Nah, karena aplikasi itu nggak didesain buat diskalin secara horizontal, solusi satu-satunya pas traffic naik ya cuma melakukan vertical scaling. Artinya nyewa instance dengan CPU dan RAM yang jauh lebih masif gitu ya. Betul. Dan ini bagian terburuknya nih. Instant raksasa yang super mahal ini dibiarin nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Aduh. Mereka bahkan ngebiarin server environment development dan staging tetap jalan di akhir pekan, padahal kan gak ada satupun engineer yang lagi nulis kode di hari libur. Pemborosan luar biasa sih itu. Belum selesai. Karena arsitekturnya saling bergantung erat banget, saat satu komponen kecil di aplikasi itu ngalamin memory leak, seluruh aplikasi e-commerce-nya ikut tumbang. Seluruhnya tumbang. Mereka bayar harga premium buat cloud, tapi tingkat kerapuhannya sama persis kayak server fisik lokal zaman dulu. Itu benar-benar mimpi buruk operasional ya. Bayar mahal buat dapat elastisitas, tapi nggak pernah benar-benar dipakai. Sayangnya banyak yang masih kayak gitu. Lalu, gimana sih seharusnya kita ngedefinisiin cloud native yang sesungguhnya? Kalau kita ngerujuk ke definisi formal dari CNCF atau Cloud Native Computing Foundation nih ya. Oke, definisi formalnya. Mereka kan nyebutin sekumpulan teknologi, ada containers, service mesh, microservices, infrastructure immutable, dan API deklaratif. Istilahnya berat-berat semua ya? Iya, definisi ini tuh padat banget dan jujur aja sering kerasa kayak buzzword bingo pas lagi presentasi vendor. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, ini kan bukan sekedar daftar tools yang wajib diinstall kan? Sama sekali bukan. Alat-alat kayak Kubernetes atau Docker itu kan cuma sekedar implementasi. ada 4 karakteristik inti yang ngebentuk filosofi cloud native itu sendiri. Coba kita urai satu-satu buat pendengar kita. Boleh. Karakteristik pertama itu elastic scalability. Sebuah sistem cloud native harus dirancang buat secara otomatis nambahin sumber daya pas beban lagi melonjak. Dan ini yang sering dilupain. Dia juga harus bisa ngurangin kapasitasnya pas lagi sepi. Benar banget. Sistem harus langsung ngancurin sumber daya tambahan tadi begitu beban turun. Ini kunci buat ngehentiin kebocoran biaya. Logis banget. Terus yang kedua? Karakteristik kedua adalah self-healing. Sistem itu nggak nunggu metric downtime disadari sama manusia. Maksudnya dia bisa nyembuhin diri sendiri? Tepat. Kalau sebuah kontainer tiba-tiba berhenti ngerespon, lapisan orkestrasinya bakal langsung deteksi. Dan di belakang layar, dia otomatis ngelakuin spinning up instance penggantinya. Jadi, campur tangan manusia yang sifatnya reaktif itu benar-benar diminimalkan ya? Benar. Dan itu bawa kita ke karakteristik ketiga, yaitu automation first. Segala bentuk perubahan, dari mulai testing kode sampai proses deployment, semuanya dieksekusi lewat pipeline CI/CD. Nggak ada lagi engineer yang ngeklik-ngeklik antar muka pengguna manual buat ngerilis fitur dong? Udah lewat zamannya. Terakhir, karakteristik keempat, API-driven everything. Infrastruktur nggak dikelola lewat terminal fisik lagi. Semuanya lewat komunikasi API. Mesin ngomong sama mesin. Iya, mesin yang ngatur kapasitas storage atau ngubah topologi jaringan. Nah, buat kamu yang lagi dengerin ini dan mungkin saat ini lagi ngerancang sistem baru, kenapa sih pergeseran paradigma ini krusial banget buat kamu pahamin? Karena kalau kita nekat bertahan sama arsitektur tradisional, kita bakal selalu mentok di batas atas vertical scaling. Kan ada batasan fisik seberapa besar RAM atau CPU yang bisa dijejalin ke dalam satu motherboard. Betul. Kamu nggak bisa sekedar nyewa server dengan RAM 10 terabyte, mas aplikasimu tiba-tiba viral. Nggak masuk akal. Nggak ada barangnya juga. Nah, cloud native ini ngubah total cara kita mandang komputasi. Dari mentalitas yang dulunya membeli dan memelihara besi, menjadi menyewa elastisitas komputasi. Tapi biar elastisitas ini bisa jalan mulus, aplikasinya juga harus dirancang pakai cara tertentu, kan? Disinilah bagian yang sangat menarik dari buku ini. Kita masuk ke prinsip desain fundamentalnya. Syarat mutlak pertama buat nyapai skalabilitas horizontal yang masif, itu namanya stateless services. Stateless, berarti nggak nyimpen state. Benar. Di dalam arsitektur yang dinamis, sebuah instance aplikasi nggak boleh menyimpan data state apapun secara lokal di memorinya. Contohnya kayak gimana tuh di dunia nyata? Misalnya data session login pengguna, atau file gambar yang baru aja diunggah sama user. Itu nggak boleh disimpan di dalam instance aplikasinya langsung. Menarik, tapi ada satu hal yang lumayan ngeganjel nih kalau kita nerapin aturan ini secara ketat. Apa tuh? Kalau semua instance aplikasi jadi stateless dan nggak boleh nyimpan data pengguna, berarti tiap kali ada request masuk, si instance ini harus ngambil data dari database eksternal, dong? Ya, betul. Bukankah ini justru nyiptain single point of failure yang baru di level database? Dan bukannya itu bahkan ningkatin latensi secara drastis? Itu pertanyaan arsitektural yang tajam banget. Dan emang disitulah letak trade-off terbesarnya. Jadi gimana cara cloud native ngakalin ini? Dengan bikin lapisan aplikasinya stateless, kita emang mindahin kompleksitas penyimpanan data atau lapisan data. Nah, buat ngatasin masalah bottleneck atau latensi yang kamu sebutin tadi, sistem cloud native itu ngandelin distributed caching. Kayak semacam cluster Redis gitu. Tepat. Redis yang ditaruh sedekat mungkin sama aplikasi. Ditambah lagi sama database terdistribusi yang udah direplikasi di berbagai zona ketersediaan. Paham. Jadi intinya? Intinya, instance aplikasi itu sendiri harus diberlakukan kayak pekerja pabrik yang bisa diganti kapan aja. Kalau satu instance mati di tengah proses, load balancer bisa langsung ngalihin request pengguna ke instance lain. Tanpa ada data sesi yang hilang? Tanpa ada yang hilang. Pengguna kamu bahkan nggak bakal sadar kalau server yang layanin mereka baru aja berganti dalam hitungan milidetik. Wow. Konsep pekerja yang bisa diganti kapan aja ini jujur sejalan banget sama prinsip berikutnya yang dibahas di teks kita, immutable infrastructure atau infrastruktur yang nggak bisa diubah lagi setelah disebarin. Ah iya, konsep itu. Sumber kita pakai sebuah metafora klasik yang ikonik banget di komunitas DevOps. Sapi versus hewan peliharaan, cattle versus pets. Metafora ini menurutku berlian banget buat ngegambarin pergeseran budaya kerja engineer. Gimana tuh perbandingannya? Gini. Dulu kita perlakuin server fisik atau virtual machine itu persis kayak hewan peliharaan. Kita kasih dia nama khusus, mungkin server Alpha atau DB Omega, kita pelihara dia bertahun-tahun. kalau servernya sakit atau error. Kalau sistem operasinya bermasalah, seorang sysadmin bakal masuk via SSH di tengah malam, ngecekin log satu-satu, terus ngelakuin patching atau perbaikan manual biar server itu balik sehat. Masalahnya, perbaikan manual yang terus-terusan di satu server ini ngelahirin apa yang disebut configuration drift, kan? Tepat sekali. Modifikasi manual yang seringnya nggak berdokumentasi ini bikin tiap server perlahan-lahan punya konfigurasi yang unik, beda satu sama lain. Dan ini jadi akar penyebab sindrom klasik di dunia software ya, yang sering banget kita dengar. Aneh, padahal kodenya jalan lancar di laptop saya, tapi kenapa di server production malah crash? Itu dia. Nah, di dunia cloud native, server itu dianggap sebagai ternak, sapi. Mereka nggak dikasih nama keren, cuma dikasih nomor seri acak aja. Kalau ada satu kontainer yang error, kamu nggak bakal buang waktu buat SSH dan ngobatin kontainer itu. Nggak peduli apa masalahnya, hancurin aja kontainernya. Terus sistem bakal otomatis bikin kloningan baru dari image atau cetakan dasar yang sama persis. Pendekatan hancurkan dan ganti baru ini jelas butuh alat manajemen yang jauh lebih canggih dari sekedar script biasa ya. Betul. Dan disinilah teks kita ngejelasin perbedaan penting antara pendekatan imperatif dan deklaratif. Imperatif itu yang ngasih instruksi spesifik ya? Iya. Imperatif itu ibarat nulis script bash panjang yang isinya instruksi langkah demi langkah soal gimana cara nge-setup sebuah server. Sedangkan deklaratif, yang jadi fondasi cloud native, kita cuma mendeskripsikan hasil akhir yang kita mau. Benar. Kamu nggak usah nulis algoritma cara nyalain servernya. Kamu cukup nulis satu file konfigurasi yang intinya bilang, saya pengen aplikasi ini jalan dalam 3 replika, batas memorinya 2 GB, dan tolong hubungin ke cluster database ini. Udah gitu doang. Cuma deklarasi niat aja. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inilah alasan kenapa Kubernetes sering dijuluki sebagai sistem operasi untuk cloud. Karena dia kerja pakai prinsip deklaratif itu tadi. Iya. Dia punya komponen pengendali atau controller yang tugasnya terus-terusan memonitor kondisi real system. Jadi Kubernetes ini bertindak kayak semacam pengawas proyek yang perfeksionis banget ya? Katakanlah kita udah deklarasi butuh 3 replika aplikasi. Terus tiba-tiba satu node putus koneksi jaringannya, Kubernetes bakal langsung ngeliat perbedaan antara deklarasi yang kamu minta sama realita di lapangan. Dia bakal mikir, loh, status saat ini cuma ada 2 replika yang aktif. Padahal mintanya 3. Terus dia bakal... Tanpa perlu disuruh manusia. Dia bakal otomatis ngejadwalin pembuatan satu replika baru di node yang sehat. Biar kondisinya balik lagi jadi 3. Sesuai pesanan. Gila, ini bentuk nyata dari kemampuan self-healing yang kita bahas di awal tadi. Arsitektur yang super elegan. Memang. Nah, setelah kita paham kalau infrastruktur di lapisan bawahnya udah setangguh itu, mari kita naik ke lapisan aplikasinya. Teks kita ini ngebahas cukup dalam soal pola arsitektur microservices dan event-driven architecture. Bagian favorit banyak engineer nih. Intinya kan memecah satu aplikasi monolitik raksasa jadi puluhan atau ratusan layanan kecil yang independen. Terus mereka saling ngobrol via jaringan. Tapi buku ini juga ngasih sebuah peringatan keras yang wajib banget digarisbawahi. Ya, ini peringatan pragmatis yang jujur aja sering diabaikan sama startup yang terlalu bersemangat. Teks tersebut dengan tegas menyarankan, jangan pernah mecah aplikasi kamu jadi 50 microservices kalau tim engineering kamu cuma beranggotakan 5 orang. Masuk akal sih, tapi pertanyaannya kenapa? Bukannya secara teori microservices itu justru bikin deployment lebih cepat, karena setiap layanan kan bisa dirilis terpisah tanpa ganggu yang lain. Secara teori iya, tapi dalam prakteknya microservices itu nggak menghilangkan kompleksitas. Mereka cuma mindahin kompleksitas itu dari dalam kode aplikasi keluar ke jaringan infrastruktur. Oh, paham. I, waktu microservices manggil layanan lain, panggilan itu harus ngelewatin jaringan komputer. Yang mana jaringan selalu punya potensi latency, timeout, atau masalah serialisasi data. Betul sekali. Kalau tim kamu belum punya kedewasaan operasional buat nanganin overhead jaringan yang ribet ini, efisiensi yang kamu harapin malah bakal berubah jadi kelumpuhan sistem total. Poin yang sangat kritis. Jadi buat kamu yang dengerin, gunakan microservices cuma buat nyelesain masalah skalabilitas organisasi yang nyata, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang lagi hype. Jangan FOMO lah intinya. Benar. Selanjutnya nih, sumber kita mengeksplorasi spektrum lain dari ekosistem cloud native, yaitu serverless computing. Ini juga lagi naik daun. Konsepnya kedengeran kayak evolusi terakhir dari komputasi. Kamu cukup nulis function code, deploy, dan pihak penyedia cloud yang bakal ngurusin eksekusi, penyeimbangan beban, sampai tagihan yang cuma dihitung per mili detik eksekusi. Sangat efisien kan secara biaya? Memang sangat efisien, tapi cuma untuk kasus penggunaan tertentu. Serverless itu bawa trade-off yang lumayan signifikan. Trade-off kayak gimana contohnya? Teks kita menyoroti kendala waktu eksekusi. Contohnya AWS Lambda. Mereka punya batas waktu paksa maksimal 15 menit per eksekusi fungsi. Oh, jadi dia bakal diputus paksa kalau lewat 15 menit? Iya. Jadi ini sama sekali bukan solusi yang pas buat tugas analitik dota gede atau pemrosesan video yang berat. Bener juga. Ada kendala lain nggak? Ada isu cold start, di mana request pertama yang masuk setelah layanan itu lama diam atau idle bakal ngalamin jeda latensi yang lebih tinggi. Kenapa bisa gitu? Karena penyedia cloud harus nyiapin kontainer di belakang layar dulu dari nol sebelum dia bisa ngeksekusi fungsi kodenya. Berarti pemilihannya benar-benar bergantung banget sama profil traffic dan kebutuhan latensi dari aplikasi kita ya? Nggak bisa asal pakai? Nggak bisa. Ngomong-ngomong soal kemudahan, sumber kita juga sangat menyarankan penggunaan managed services. Kayaknya ini masuk akal banget. Daripada tim kamu pusing konfigurasi dan memelihara replikasi PostgreSQL sendiri, mending pakai layanan terkelola kayak Amazon RDS, kan? Betul. Biarkan penyedia cloud yang nangani urusan backup, patching keamanan OS, dan failover. Tim engineering kamu tuh seharusnya fokus ngebangun fitur bisnis, bukan ngeronda jagain database. Nah, tapi penggunaan layanan terkelola ini bawa kita ke sebuah konsep krusial yang sayangnya sering disalahpahami, model tanggung jawab bersama atau shared responsibility model. Ini sering banget jadi jebakan hukum dan keamanan buat perusahaan yang baru migrasi ke cloud. Bisa kamu jelasin batasan tanggung jawabnya tuh kayak gimana sih, biar pendengar kita nggak kejeblos? Konsepnya tuh sederhana tapi tegas. Penyedia cloud bertanggung jawab atas keamanan dari cloud. Keamanan dari cloud, maksudnya? Artinya, mereka yang ngamanin perangkat keras fisiknya, gedung data centernya, lapisan hypervisor, sama jaringan infrastruktur dasarnya. Tapi kamu sebagai pelanggan bertanggung jawab penuh atas keamanan di dalam cloud tersebut. Oh, jadi semua data kita, enkripsi aplikasinya, sampai manajemen akses pengguna, itu semua murni ada di tangan kamu. Kalau data jutaan pelangganmu bocor ke internet gara-gara teknisimu salah konfigurasi privasi penyimpanan S3 bucket jadi public read, kita nggak bisa nyalahin AWS-nya dong? Nggak bisa nuntut sama sekali. Itu sepenuhnya kegagalan dari sisi pelanggan. Analogi yang kepikiran di aku tuh gini. Nyalahin penyedia cloud gara-gara S3 bucket milikmu terekspos, itu sama konyolnya kayak nyalahin developer perumahan karena rumahmu dirampok, padahal kamu sendiri yang sengaja ngebiarin pintu depan rumah terbuka lebar. Analogi yang sangat pas. Dan mengelola semua lapisan tanggung jawab ini di sistem yang terus berubah, itu ngemunculin tantangan baru. Tantangan apa lagi nih? Di arsitektur monolitik tradisional, mantau kesehatan sistem kan gampang. Kamu tinggal lihat pemakaian memori dari satu atau dua server fisik, selesai. Iya kan, wujud barangnya ada. Tapi di dunia cloud native yang dinamis ini, kontainer itu terus-terusan diciptain dan dihancurin melintasi banyak server fisik yang kita nggak pernah sentuh. Kita kehilangan visibilitas langsung. Jadi apa arti dari semua elastisitas ini kalau kita kehilangan kendali visual atas server fisik kita? Makanya teks kita ini menekan banget pentingnya observability ya? Betul. Dan observability ini jauh lebih dalam dari sekedar sistem pemantauan standar. Teks ini mendeskripsikan 3 pilar observability. Apa aja tuh elemen-elemennya? Pilar pertama itu metrics. Ini adalah agregasi data numerik soal kesehatan sistem. Kayak utilitas CPU, jumlah request per detik, atau persentase memori yang kepake. Alat yang paling umum dipakai biasanya Prometheus. Matrix ini kayak dashboard mobil ya, ngasih tahu kalau ada indikator yang nggak normal. Betul, ngasih peringatan dini. Nah, pilar kedua adalah logs. Ini rekaman berbasis teks yang mendetail tentang kejadian spesifik di dalam sistem. Biasanya dikumpulin pakai stack kayak Elasticsearch atau Lakey. Kalau Matrix itu ngasih tahu ada masalah, logs itu ngasih tahu masalahnya apa gitu ya? Tepat. Yang pilar ketiga nih, yang menurutku paling revolusioner pas kita berhadapan sama microservices, yaitu traces, atau pelacakan terdistribusi. Gimana cara kerjanya traces ini? Coba bayangin seorang pengguna ngeklik tombol checkout. Di arsitektur microservices, satu klik itu bisa micu request berantai, ngelewatin layanan autentikasi, terus ke inventaris, masuk ke pembayaran, sampai ke layanan pengiriman. Panjang juga rantainya? Kalau proses checkout itu makan waktu 10 detik, yang mana itu lelet banget buat e-commerce, gimana kamu tahu layanan mana yang jadi bottleneck? Nggak bakal ketahuan kalau cuma lihat log satu-satu. Nah, pakai alat kayak Jaeger atau Tempo, sebuah ID unik bakal disematkan di request awal. Dan setiap layanan yang dilewatin bakal nyatet waktu masuk dan keluar request tersebut. Oh, jadi dengan traces kita bisa visualisasiin persis di mana waktu 10 detik tadi habis kepake ya? Benar. Tanpa ketiga pilar observability ini, ngoperasiin sistem cloud native itu sama aja kayak ngemudiin pesawat jet di malam hari tanpa radar, cepat tapi buta. Menyerumkan banget ya analoginya. Nah, buat buktiin kalau semua kerumitan, tools, dan paradigma baru ini benar-benar sepadan sama hasilnya, mari kita bahas studi kasus yang disajiin sama sumber kita. Studi kasus Cloud Retail. Iya, ada perusahaan SaaS fiktif bernama Cloud Retail yang patut kita jadiin tolak ukur nih. Apa sih yang ngebedain Cloud Retail ini dari perusahaan e-commerce yang gagal dan rugi besar di awal diskusi kita tadi? Perbedaannya jelas terletak di adopsi teknologi dan kultur yang menyeluruh. Walaupun Cloud Retail ini cuma punya tim kecil berisi 20 engineer, mereka berhasil ngeksekusi semua konsep yang baru aja kita obrolin. Berarti mereka pakai pendekatan deklaratif? Iya, mereka bangun infrastruktur deklaratif pakai Terraform, terus mereka adopsi metodologi GitOps. GitOps itu yang repository Git jadi sumber kebenarannya ya, single source of truth. Betul. Kalau seorang engineer mau mengubah batas memori suatu layanan, dia nggak login dan buka konsol AWS. Dia cukup bikin pull request di Git. Begitu disetujui, sistem otomatis ngaplikasiin perubahan itu ke klaster Kubernetes multiregional mereka. Aman banget dan terlacak riwayat perubahannya. Dan pastinya mereka secara agresif pakai manage services buat database-nya ya. Menggunakan Amazon RDS dan DynamoDB. Dan kamu tahu apa hasil dari pergeseran arsitektur dan budaya kerja mereka ini? Gimana hasilnya? Sangat mencengangkan. Teks kita mencatat kalau sebelum transformasi, tim engineering mereka tuh berdarah-darah cuma buat ngerilis update sekali setiap 2 minggu. Terus setelah beralih penuh ke cloud native, velocity mereka meningkat drastis jadi 3 kali rilis per hari. Wow, dari 2 minggu sekali jadi 3 kali sehari? Dan ini yang paling luar biasa. Akumulasi total downtime mereka dalam setahun penuh tercatat kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam dalam setahun. Angka-angka itu benar-benar bukti nyata ya. Kalau diimplementasiin dengan benar, elastisitas dan ketahanan tinggi dari cloud native itu bukan cuma janji pemasaran kosong. Sama sekali bukan. Nah, untuk ngebantu pendengar nilai kesiapan organisasi mereka sendiri, sumber kita nyusun semacam diagnosis ringkas nih. 7 pertanyaan checklist kesiapan ya. Betul. Ini sangat berguna buat bahan evaluasi internal. Oke, buat kamu yang lagi nimbang-nimbang mau migrasi atau pengen ngevaluasi sistem kamu saat ini, coba dengerin dan jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya ya. Pertama, apakah layanan aplikasi inti kamu udah sepenuhnya stateless sehingga bisa diskalain horizontal kapan aja? Kedua, apakah pipeline infrastruktur kamu sifatnya immutable? Artinya, pakai replikasi dari image baru, bukan malah patching manual di server production. Ketiga, apakah seluruh konfigurasi infrastruktur udah disimpan aman dalam sistem kontrol versi kayak Git? Keempat, apakah tim kamu punya dashboard pemantauan terpusat yang nyakup metrics, logs, dan traces? Kelima, apakah udah ada mekanisme self-healing yang teruji dan bisa jalan otomatis pas terjadi kegagalan sistem di jam 3 pagi? Keenam, apakah kamu punya visibilitas yang transparan buat ngelacak tagihan biaya di tiap sumber daya atau namespace yang dipakai? Dan ketujuh, ini yang sering banget terlewat. Apakah kamu udah ngatur resource limit secara tegas pada kontainer layanan kamu? Supaya kalau satu proses bocor memorinya, dia nggak bakal ngonsumsi habis semua sumber daya node dan matiin layanan penting lain. 7 pertanyaan diagnosis itu memang benar-benar nelanjangin tingkat kedewasaan infrastruktur IT kita sih. Dan dari seluruh obrolan kita, kelihatan jelas kalau pergeseran ini tuh nuntut lebih dari sekedar jago teknologi baru. Ini murni transformasi operasional yang radikal. Yah, kita nyentuh esensi dari budaya DevOps, di mana tembok pembatas antara tim yang nulis kode sama tim yang jagain server itu jadi lebur. Dan kita juga mulai ngelihat munculnya spesialisasi platform engineering. Tim yang dedikasinya bikin platform internal ya? Semacam bikin jalan tol yang mulus, biar developer produk bisa ngerilis fitur aman dan cepat, tanpa perlu pusingin kerumitan Kubernetes di lapisan bawahnya. Sintesis yang sangat komprehensif. Pada akhirnya, cloud native itu emang bukan sekedar tempat tujuan atau software yang bisa kamu beli. Ini tuh pola pikir evolusioner. Sepakat banget. Nah, buat ngiket seluruh diskusi eksplorasi mendalam kita hari ini, membangun arsitektur cloud native itu berarti kita harus memperlakukan infrastruktur fisik semata-mata sebagai rentetan panggilan API. Jangan baper sama server. Betul. Kita harus ngedesain sistem dengan asumsi dasar kalau kegagalan perangkat keras itu bukan anomali, tapi sebuah kepastian. Kita harus ngerancang skalabilitas dari awal, ngotomatisasi alur kerja manual, dan lapisan orkestrasi yang tangguh. Singkatnya, sesuai judul babnya, ini adalah upaya nyiptain sistem perangkat lunak yang bernafas. Sistem yang bisa tumbuh, adaptasi, dan nyembuhin dirinya sendiri kayak organisme hidup. Tepat sekali. Tapi ngomong-ngomong soal organisme hidup, ini memunculkan satu pertanyaan penting nih buat kita renungkan bareng. Pertanyaan apa tuh? Kita kan udah lihat sistem cloud native masa kini punya refleks cell healing yang luar biasa tajam berkat Kubernetes. Tapi coba kita proyeksikan ini sedikit ke masa depan. Apakah dalam 3-5 tahun ke depan, kita bakal lihat AI generatif dan model prediktif ngambil alih peran platform engineering secara utuh? Wah, spekulasi arsitektural yang gila sih ini. Bayangan implementasinya kira-kira bakal kayak gimana? Bayangin ada sebuah ekosistem cloud otonom yang nggak cuma nunggu dan bereaksi pas traffic melonjak, tapi dia bisa memprediksinya. AI ini mantau feed berita global, tren media sosial, sampai metrik historis secara bersamaan. Jadi kalau dia deteksi ada sentimen viral yang bakal micu lonjakan pengunjung 50 kali lipat, AI itu nggak cuma nambah pot aplikasi doang. Dia bahkan bisa nulis kode Terraform-nya sendiri, nge-provision cluster tambahan di benua yang berbeda, nyesuaiin bobot routing DNS, dan nyiapin kapasitas server raksasa bahkan sebelum gelombang traffic itu benar-benar ngehantam server utama kita. Gila. Di skenario kayak gitu, apakah engineer infrastruktur di masa depan masih bakal duduk nulis konfigurasi manual? Atau mereka bakal berevolusi cuma jadi pengawas level makro dari sebuah organisme digital yang bisa merancang arsitekturnya sendiri? Mengawasi organisme digital yang memprogram pertahanan dan skalabilitasnya sendiri? Jujur, itu evolusi komputasi yang mind-blowing banget, sekaligus nuntut kita buat nggak pernah berhenti adaptasi. Sebuah pemikiran penutup yang benar-benar memancing rasa penasaran. Semoga bisa jadi bahan renungan buat teman-teman engineer di luar sana. Amin. Nah, buat kamu yang udah setia ngikutin sesi ini sampai akhir, terima kasih banyak udah ngeluangin waktu berharga kamu buat ngebedah kompleksitas topik yang padat banget ini. Terima kasih banyak. Kami harap eksplorasi ini ngebantu kamu buat ngelihat lebih jauh dari sekedar jargon pemasaran dan benar-benar memahamin mekanika fundamental yang ngegerakin internet modern kita hari ini. Teruslah kritis, perkuat fondasi teknis kamu, dan investasikan waktumu untuk merancang sistem yang mampu bernapas dan tetap tangguh di tengah badai. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.